أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

pimpinan negara yang senantiasa cinta sekali kepada anak-anak dan generasinya. Nah, hari ini kita akan mendapatkan satu pencerahan mengenai bagaimana menyiapkan anak dan remaja yang berkarakter. Ya, pagi hari ini ada dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI yang tentunya sangat pakar mengenai hal ini ya. Yang pertama sekali saya akan perkenalkan Ibu Haja Giwo Rubianto Wiyogo. Beliau kita tahu adalah sebagai dulu pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yaitu pada tahun 2004 sampai 2007. Kita jumpai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Giwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Luar biasa. Di tengah kesibukan memikirkan bagaimana anak-anak bangsa kita, hari ini beliau hadir untuk memberikan penjelasan kepada kita bagaimana menyiapkan anak dan remaja ya, Bu ya? Iya, insya Allah. Berkarakter. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir narasumber yang kedua, yaitu Ibu Profesor Dr. Ismah Salman M. Hum. Beliau adalah dosen Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar, sehat Ibu? Baik. Alhamdulillah. Sehat sekali. Dan pagi hari ini kita akan melihat dari sisi agama bagaimana sesungguhnya posisi anak dan bagaimana Islam mengatur hubungan anak dengan orang tua sehingga apa yang dicita-citakan dapat berjalan dengan lancar, Ibu ya. Yeah. Baik. Dan bersama kami juga ada ibu-ibu yang cantik-cantik. Luar biasa senyum, Ibu. Dari Yayasan Bumi Sakinah, pimpinan Ibu Haja Giwo Rubianto Wiyogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Rasanya sejuk sekali kalau melihat wajah-wajah ibu-ibu kita ini. Mungkin dari segi usia jauh sekali dari saya, tapi saya merasakan kesejukan ya. Mungkin keikhlasannya di dalam mendidik anak-anak itulah yang memancar barangkali ya. Ya, dan pemirsa, acara ini disiarkan secara langsung, jadi Anda bisa interaktif bersama kami melalui telepon 574-3476 atau 021-574-3478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Baik, kita langsung saja berdialog dengan dua narasumber. Yang pertama sekali mungkin kepada Ibu Profesor Ismah Salman M. Hum ya. Kita ingin mengetahui bagaimana posisi anak di dalam agama. Dan seperti kita ketahui barangkali Bu ya, kalimat ini sudah kalimat yang biasa kita dengar, bahwa anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita, yang tentunya sebagai amanah harus dijaga, dipelihara, dibimbing, dibesarkan, dan diberikan pendidikan. Tetapi juga di sisi lain, anak punya hak-hak tersendiri, nanti akan dijelaskan oleh Bu Giwo. Mungkin bisa langsung dijelaskan di Al-Quran sendiri, bagaimana Islam menjelaskan mengenai anak di dalam kehidupan. Kita dapat lihat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu, hartamu adalah ujian bagimu. Jadi hal ini berkaitan dengan kalau kita bicara ujian, berarti ada orang yang lulus dalam mendidik anak, betul-betul dilaksanakan dengan baik, diberi pendidikan yang cukup dan bekal untuk kehidupannya, masa depannya, sehingga dia tumbuh sebagai anak yang sehat, yang cerdas dan yang saleh, ya, kuat ya. Dan dia juga bisa melakukan kewajibannya sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah di permukaan bumi ini. Tapi ada yang tidak lulus, yaitu anak itu menjadi ujian baginya sehingga dia rusak mungkin oleh narkoba, oleh lain-lainnya. Sehingga betapa banyak orang tua yang mengeluarkan biaya besar untuk mengobati anak itu, bukan untuk menyekolahkannya, mendidiknya dengan benar. Jadi ini hal-hal yang sering kita abaikan sebagai kewajiban orang tua pada anak. Karena Islam menginginkan pertanggung jawabnya nanti orang tua itu di akhirat cukup berat apabila dia diberi titipan anak ya. Karena kadang ada lebih cenderung orang mengurus hartanya, motornya hilang, mobilnya hilang, cari anaknya hilang, ya tidak dicari ya, tapi hilang dalam tanda kutip ya. Ada jasadnya, tubuhnya, fisiknya, tapi hilang karakternya sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah. Ini yang kita kecewakan. Dalam Islam sendiri apakah juga diatur, Bu, mengenai cara mendidik anak, pendidikan kepada anakku seperti apa sehingga kita tidak salah di dalam mendidik dan kita menginginkan anak yang tadi saya sebutkan berkarakter. Ini maksudnya apa, Bu, kalau bisa dijelaskan sedikit? Sebenarnya pintu gerbang kita punya anak itu melalui perkawinan ya. Mm-hmm. Jadi anak itu lahir dengan adanya diproses lebih dahulu akad nikah suami istri itu. Dia harus pilih kalau ingin mendapatkan anak yang baik. Yeah. Tentu bapaknya yang baik dan ibunya juga yang baik. Sama dengan tumbuh-tumbuhan ya. Mm-hmm. Kalau bibitnya itu tidak baik, akan tumbuhlah anak-anak yang kurang baik. Yeah. Jadi itu hal yang awal. Kemudian yang kedua, perkawinan itu membuahkan hasil anak. Tentu dimulai dengan mendidiknya yeah. semenjak dini, yeah. yaitu sebelum dia lahir, yaitu dalam kandungan. Apa yang dimakan oleh ibu itu yeah. yang halal dan thayyibah. Okay. Nah, kemudian dibiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yeah. Karena itu akan turun pada anak yang ada dalam kandungan. Mm. Jadi kalau ibu itu ingin anaknya itu soleh, dia dahulu soleha. Ya itu ayahnya juga begitu. Mm-hmm. Jadi jangan hanya mendambakan anak saleh dan saleha sementara orang tua itu tidak ibadah, tidak berikan contoh, yeah. ya tidak mengamalkannya yeah. lebih dahulu itu sudah pendidikan sejak dini tadi. Kemudian setelah lahir ya diazankan, dikomatkan, itu maksudnya adalah yang didengarnya awal adalah kalimat-kalimat tauhid. Mm-hmm. Jadi bukan dangdut dulu, dia dengar. Bukan jazz dulu, ya bukan jazz dulu, ya bukan lagu-lagu dan lain-lainnya, tapi adalah kalimat-kalimat thayyibah ini. Yeah. Itu hal yang sangat perlu. Ya, kemudian dia diakikahkan, diberi didikan. Anak umur kecil itu sudah melihat satu kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena yang disentuh pada saat itu ruhnya, ibu ya, barangkali ya. Mungkin secara IQ mungkin anak belum terlalu berkembang, tapi ya, ruhnya itu sudah mulai ya, menerima. Kan, sudah mulai menerima, karena jasad dan ruh manusia itu membutuhkan makanan juga, makanan lezat. Dan itu bagi ruh itu adalah ibadah kan. Mm-hmm. Dan makanan lezat jasad itu adalah makanan-makanan yang bersih, yang bergizi, baik, dan diolah dengan benar. Iya, iya. Nanti mungkin bisa kita lebih kembangkan lagi bagaimana secara yang tepat ya di dalam kita mendidik anak, apalagi dalam era seperti sekarang ini tantangannya luar biasa. Jadi ada ada 6 pendidikan yang tidak boleh dilupakan gitu. Ya. Yaitu pendidikan iman, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, pendidikan fisik, psikis, intelektual, dan sosial kemasyarakatan. Jadi 6 pendidikan itu tidak boleh diabaikan oleh orang tua. Nah, ke ibu jiwa saya, ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya, bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Seiring dengan perkembangan psikologisnya, tentu juga kita harus mampu menghadapi anak itu sendiri, ya, Bu ya. Nah, ini bagaimana kita menghadapi mereka, atau hak-hak apa sih yang seiring dengan pertumbuhan usianya, jiwanya, terus kepentingan dia mendapatkan apa yang harus dia dapatkan, ini bagaimana, Bu, hak-hak yang diatur untuk anak? Jadi saya perlu sampaikan dulu apa yang dinamakan anak itu umur, dari umur berapa sampai umur berapa. Karena ada yang beberapa persepsi yang rancu, katanya anak sampai umur 12 tahun batasan umurnya. Nah, jadi yang dinamakan anak itu sejak di dalam kandungan, sejak di dalam janin, sampai dengan umur 18 tahun itu disebut anak ya, ya? Itu yang namanya disebut anak, maksudnya batasan umur anak dari sejak dalam kandungan. Tadi yang disampaikan Prof. Ismah bahwa dari sejak dalam kandungan harus diberikan pendidikan. Kalau dalam pendidikan, kemudian di dalam kasih sayang. Nah, kalau di dalam kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang mana sudah disosialisasikan begitu. Jadi yang hak-hak maupun kewajiban dari anak itu kita harus memberi kewajiban sebagai orang tua memberikan hak-hak sepenuhnya kepada anak dari sejak dalam kandungan sampai umur 18 tahun. Haknya itu apa? Hak-hak dasar seperti hak rekreasi, hak untuk beribadah, kemudian hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan, kesejahteraan, itu harus dipenuhi oleh orang tuanya dan merupakan kewajiban dari orang tua. Nah, kemudian hak-hak ini tentunya diberikan sepenuhnya oleh orang tua. Jika orang tua tidak bisa memenuhi, itu lingkungan keluarga yang terdekat. Kalau lingkungan keluarga yang tidak yang terdekat tidak dapat memenuhi adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah begitu. Nah, banyak juga orang tua bahwa memiliki anak itu adalah anak saya, karena saya yang melahirkan. Betul. Itu adalah salah tafsir. Oh, bilangnya terlalu tinggi. Betul. Kan, ya? Nah, sehingga anak itu adalah aset yang utama, yang sangat berharga, dan yang pertama dan utama aset orang tua. Bukan hanya orang tua saja, ayah dan ibu saja yang memiliki, tetapi bangsa dan negara, begitu. Karena kan nanti kita akan bentuk dengan pendidikan yang berkarakter, kemudian yang siap handal menghadapi segala tantangan. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab? Pertama tentunya orang tua, gitu. Nah, kalau kita bilang aset dalam tanda kutip, ya, saya mengatakan aset itu apa, tidak berkonotasi sesuatu yang menjadikan anak menjadi objek kita, Ibu? Ya, jadi begini, aset itu bukan dianggap sebagai barang, tetapi adalah adalah harta yang kita miliki, yang utama, yang kita harus memberikan hak-haknya sepenuhnya. Kita harus mendidik berkarakter begitu. Jadi yang sekarang ini transfer of knowledge-nya itu memang sudah cukup, tetapi value-nya, transfer of value-nya ini masih belum seperti apa yang kita harapkan. Jadi mereka mempunyai pengetahuan yang cukup tinggi, mereka pintar, tapi apakah seperti tadi Prof. Ismah Salmah bilang, iman. Nah, itu transfer of value-nya ini belum belum seperti apa yang kita belum seimbang, ya. Ya, berarti kita ingin anak menjadi aset, tapi kita juga harus memenuhi hak-hak mereka begitu ya. Betul. Anaknya harus seimbang dan kita memberikan hak yang baik. Jadi tanpa ada kekerasan. Jadi the best interest of a child. Jadi semua perhatian yang terbaik terhadap anak, kita melakukan yang terbaik untuk anak. Jadi bukan apa yang kita inginkan, nanti ini anak harus menjadi dokter, harus menjadi ini. Itu tidak. Jadi apa yang diinginkan, apa yang sudah apa kemampuan, kapasitas anak itu kita harus ikutin begitu. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Seperti kita punya barang, ini barang, ini anak harus di sini, harus di sini, harus di situ. Tidak bisa seperti tidak itu ya. Bisa. Anak itu bukan. Karena punya jiwa. Anak sama juga dengan orang dewasa, dia punya jiwa, punya kemauan ibu yang gitu. Saya ingatkan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Dan pemirsa silakan, ini menarik untuk kita bahas bersama. Mungkin Anda pemirsa juga ingin share bersama kita ya, bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Dan barangkali Anda yang punya pengalaman ketika berhasil mendidik anak, kemudian bercita-cita menginginkan anak seperti apa, kemudian Anda berhasil, ya boleh share juga bersama kita di sini ya. Ya, dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama Hikmah Pagi TVRI. Kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Anda masih bersama kami Hikmah Pagi, dan kita masih berbicara tentang bagaimana menyiapkan anak dan remaja yang berkarakter. Nah, kita ingin mengetahui lebih jauh lagi bagaimana agama menuntun kita umatnya di dalam kita mempersiapkan anak-anak kita yang seperti tadi dibilang sama Bu Giwo ini sebagai aset ya, buat kita bukan di dunia saja, tapi di akhirat yang menjadi aset buat orang tua. Nah, barangkali sesuai dengan perkembangan anak-anak ya Bu ya, mungkin ada tahapan-tahapan di dalam kita mendidik anak. Bagaimana cara menghadapi anak usia 1 mungkin sampai 5 tahun, kemudian 6 sampai 12 tahun, 12 sampai 18 tahun, mungkin ada cara-cara yang dituntun oleh agama itu. Iya, memang anak itu ada perkembangannya kan secara berangsur, bertahap. Dia masa kecilnya ada masa di mana dia ingin bermain dan dituntun, dia pandai bicara, dia dibimbing untuk dia berbicara yang benar dan baik. Seorang anak umur 2 tahun itu bisa menangkap lebih dari 2000 kata satu hari. Jadi kalau dia mendengar kata-kata yang kotor, yang buruk, melihat gambar yang tidak baik, itu akan masuk ke dalam jiwanya dan itu akan berpengaruh. Nah, begitu juga di saat dia usia TK, teman kanak-kanak ya, prasekolah, dia sudah masuk ke lembaga pendidikan di mana dia bermain. Masa bermain itu sangat penting bagi mulai dia kenal dengan temannya, dia tahu sesuatu, kayak itu diberikan kepada dia. Perkembangan itu bertahap, dia mengenal barang-barang kecil yang ada di sekitarnya, dia terbiasa bersih, terbiasa berbagi dengan teman. Berbagi dengan teman. Ibu, ini saudara penelpon seperti ingin berinteraksi dan bertanya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dengan Mauludin Sulawesi Tengah. Iya, dengan Pak Mauludin di Sulawesi Tengah. Volumenya agak sedikit dikecilkan ya, Pak ya, ya Pak ya. Volume TV-nya. Iya, silakan. Oke. Yang ingin tanyakan. Iya. Ya, terima kasih Bu. Saya mau tanya sesuai dengan apa yang Ibu katakan tadi, masalah anak-anak. Anak-anak itu kalau tidak salah saya tadi dikatakan bahwa umur kandungan sampai 18 tahun. Yang saya hadapi sekarang ini bahwa anak-anak kita itu kalau yang dikatakan anak-anak yang mempunyai karakter Islami itu saya lihat untuk sementara ini sudah tidak ada. Bagaimana kiat-kiat menurut Ibu untuk menjadikan anak-anak yang sudah terlanjur tidak mendengarkan ibu bapaknya? Iya. Nah, itu. Ya, makasih, ya. Bu. Baik, terima kasih Pak Mauludi dari Sulawesi Tengah ya, dan kita lanjut kembali untuk penelpon berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Haja. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori di Tebet. Silakan, Pak, pertanyaannya. Iya, jadi pendidikan berkarakter ini kan ujung-ujungnya bagaimana throughputnya seperti apa yang diharapkan oleh Allah dan masyarakat. Nah, sebenarnya pendidikan di sini kadang-kadang hanya sebatas knowledge atau ilmu pengetahuan. Itu yang salah besar. Sebenarnya knowledge itu, apa, pendidikan itu harus diawali dengan falsafah hidup. Nah, masing-masing umat beragama itu punya falsafah hidup yang berbeda-beda. Nah, harus dipastikan sebagai seorang muslim harus bagaimana falsafah hidup seorang muslim yang ideal itu tahu bagi si anak ini. Jadi setelah falsafah hidup atau belief atau akidah, syariah dan moral ini yang secara Islam ini dipegang sama si anak, dipahami sama si anak, baru knowledge dalam bentuk science itu. Betul. Dan ditambah dengan hati nurani dan baru action gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ilmunya terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Epi. Iya, dengan Pak Amar Jakarta. Iya. Iya, silakan Pak Amar. Assalamualaikum Ibu narasumber. Iya. Ini semua ibu-ibu di TVRI. Iya. Di dalam Al-Quran di surat An-Nisa kan jelas ayat 9 tuh. Iya, betul. Dan dalam mereka menjaga jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah di belakangnya. Iya. Jadi itu kewajiban kita semua sebenarnya, apalagi ibu-ibu kan dalam hadis Rasul itu dikatakan bahwa madrasahnya pertama kan. Nah, gitu. Saya tidak menafikan bahwa bapak-bapak juga ikut, tapi sekarang ini kelihatannya buah itu tidak jatuh di dekat pohon lagi, sudah jauh kena puting beliung banyak sekali. Itu kelihatannya. Jadi terutama teknologi ini mengenai internet, HP itu susah kontrolnya. Itu orang-orang yang beriman seperti menteri yang beriman itu yang bisa mengdep itu. Ya, baik. Karena kalau enggak susah kita anak-anak kita di rumah jadi lawannya kan gitu. Karena di luar bebas dia. Itu yang masalah itu. Betul, HP jadi Tuhan sekarang itu. Begitu. Agama baru jadi buat mereka ya, Pak ya. Betul. Demikian. Assalamualaikum. Kita cari solusi lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Amar. Baik, dua penanya dari studio, silakan ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Profesor Dr. Ismah yang kami hormati, saya Ibu Siti Umayyah Kudrat dari Majelis Taklim Bumi Sakinah akan menanyakan, apakah pola pendidikan persekolahan saat ini belum mengadaptasi pembentukan anak dan remaja yang berkarakter, dan apa masalahnya yang mendasar? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Ibu putra-putrinya berhasil ya, Bu ya. Ibu luar biasa. Baik, silakan ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu. Mikrofonnya mohon dibantu Ibu. Iya. Iya. Bisa dari belakang? Iya. Silakan Ibu sebutkan nama ya, Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, nama saya Magdalena. Ya. Dari Yayasan Bumi Sakinah. Ingin menanyakan apa yang harus kita siapkan untuk anak dan para remaja agar mereka kompetitif dalam menghadapi perkembangan zaman pada masa ini. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Magdalena. Ini kita punya 3 pertanyaan Bu Jiwo dan Bu Profesor Isma dari Pak Maulidi tadi Sulawesi Utara. Ini bagaimana kiat-kiat kita di dalam menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang kuat? Barangkali ke Ibu Jiwo dulu. Bagaimana ini? Ya. Jadi tentunya orang tua menginginkan anaknya ini yang kuat, berkarakter yang baik, kemudian kuat dalam hal menghadapi tantangan di dalam lingkungan maupun zaman. Begitupun juga derasnya arus informasi. Nah, seperti sekarang HP itu sudah dijadikan mungkin Tuhannya atau Facebook atau laptop ya yang selalu dibawa kemana-mana. Setiap anak bisa, anak juga sudah tidak mempedulikan lingkungan. Jadi seperti anak otis kalau sudah berhadapan dengan handphone, kemudian sekarang ada iPad lah, teknologi yang baru. Iya. Nah, tentunya ini memang tadi Bapak dari Sulawesi Utara bahwa itu adalah tugas kewajiban ibu yang pertama. Memang kita akui kita sebagai perempuan. Nah, tapi tentunya kita harus bermitra sejajar bersama dengan suami. Nah, pada waktu anak ini sudah menjadi janin di dalam kandungan, itu tentunya ada kasih sayang dari orang tua, suami istri itu harus saling kasih sayang. Nah, tentunya nanti dari awal ini sudah kita dapat membentuk karakter yang baik, di mana nanti anak ini makin tambah dewasa, makin tambah besar. Nah, dapat memahami bahwa contoh ini kan dari orang tuanya dulu, dari madrasah yang pertama. Jadi lingkungan keluarga itu yang adalah utama. Seorang ibu, seorang ayah itu adalah panutan yang pertama, seperti di dalam teori Bandura. Apa yang dipelajari itu adalah yang sering dilihat, apa yang sering didengar. Nah, itu adalah mempunyai pelajaran yang utama. Jadi anak itu adalah pembentukan karakter dari orang tuanya. Nah, walaupun ada angin puting beliung itu, kita dapat mencegah, kita dapat memperkuat karakter. Kalau ada angin puting beliung, kita sudah dapat mempersiapkan begitu. Nah, kemudian seperti di kedua, anak misalnya sudah umur 2 tahun 3 tahun, kita masukkan pendidikan PAUD ya, anak usia dini, kemudian pendidikan sekolah. Nah, kadang-kadang kita ini memahami bahwa anak ini harus pintar, anak ini harus menjadi ranking pertama. Nah, itu mungkin kita harus menyamakan persepsi bahwa transfer ilmu atau transfer of knowledge itu harus seimbang dengan transfer of value, transfer of nilai-nilai. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Yuri tadi ya, bahwa nilai-nilai ini harus seimbang begitu. Jadi orang tua ini jangan mengutamakan bahwa ini anak harus pintar nih, ini matematikanya harus nilai 8. Jadi yang dibentuk IQ-nya terus, yang digedor terus ya. Betul, tapi betul. Secara nurani, IQ-nya, hati nuraninya, kasih sayang begitu ya. Ini anak harus nilai bagus. Nah, tapi dia melihat sendiri antara orang tua dan antara orang tua, bapak dan ibu di dalam rumah ini kok sepertinya ada yang tidak harmonis, tidak ada kasih sayang, berantem apa namanya, hari yang dilihat itu di depan itu anak. Oh, ternyata ini yang saya pelajari adalah kekerasan. Kekerasan ini adalah yang baik. Nah, karena kan dia ini baru belajar begitu. Oh, ternyata kekerasan itu adalah yang baik. Nah, jadi bagaimana panutan adalah orang tua. Hmm. Pertama adalah keluarga, lingkungan yang terkecil dalam masyarakat, adalah keluarga. Nah, anggota keluarga ini harus saling asih, asah, dan asuh. Harus saling sayang, menyayangi. Kemudian yang diutamakan bukan hanya materi, begitu, hanya materi. Wah, tetangga sebelah sudah punya mobil, apa kita harus punya mobil nih, nak? Nah, ya, nah, anak mau seperti kan seperti itu udah salah kaprah. Artinya ya, pembiasaan karakter yang baik di dalam rumah juga harus selalu dibiasakan, ya. Begitu ya? Ya, barangkali ini bisa dilengkapi, Bu. Barangkali dari sisi agama ini bagaimana? Ya. Oleh agama, apa yang dimakan oleh anak itu berpengaruh kepada perilaku anak. Jadi kalau dia makan yang halal, dia insya Allah akan cenderung kepada yang halal juga. Tapi kalau dapatkannya dengan cara yang tidak benar, yaitu uang yang dibawa pulang oleh orang tuanya, uang yang haram, maka satu malapetaka sudah mulai muncul dalam rumah tangga itu. Anak itu akan terbiasa kecenderungan kepada yang haram juga. Nah, itu satu hal yang perlu diingat oleh orang tua. Kemudian yang kedua, kebiasaan yang dilihat dalam rumah tangga seperti yang dikemukakan oleh Ibu Giwa tadi, bahwa kalau kita menginginkan anak itu menjadi anak yang berakhlak luhur, ayah ibunya dahulu berikan contoh. Kalau pagi pering terbang, sore panci terbang, jadi itu akan berantakan. Itu anak itu akan merasa bahwa orang tuanya memberikan contoh yang tidak baik. Jadi itu hal yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Kadang memanggil orang lain bisa dengan manis, tapi memanggil ibunya dengan hey aja gitu ya. Itu iya, dan kata-kata zaman sekarang kan memanggil orang tua juga enak aja ya. Sudah enak aja ya. Jadi itu hal-hal yang perlu dibiasakan oleh orang tua. Kalau tadi Bapak dari ujung pandang bertanya, bagaimana dengan anak yang tidak mau mendengarkan kata orang tuanya? Hal-hal yang kecil-kecil di awal tumbuh pada anak itu, karakter yang tidak mempedulikan orang tua, dibiarkan saja tumbuh. Jadi bagaikan rumput yang tumbuh di tanah yang bersih, yang subur, itu dibiarkan perlu baru tumbuh langsung dicabut, dia tidak akan menjalar, melilit kemana-mana. Jadi kita buang kecil itu. Kemudian yang kedua, ketiga, anak didampingi oleh orang tua dalam menonton. Ya, kadang-kadang kekerasan itu dilihat oleh anak melalui film. Yeah. Nah, itu akan ditirunya. Yeah. Disangkanya itu baik. Yeah. Kata-kata yang kita lihat kadang terbiasa saja, kamu, lo, macam-macam itu. Yeah. Kata-kata di, atau bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang vulgar istri, ya. Istri suami manggil istrinya elo, begitu. Nah, akhirnya anak itu benar. Iya. Dengan kata-kata yang lembut. Kan kita lihat contoh Rasulullah itu memanggil istrinya Umairah, ya, itu kasih sayang dan tidak pernah membentak, menghardik dengan kata-kata yang kotor, yang keji. Itu akan membuat terbentuklah karakter anak seperti yang kita inginkan. Kalau dari kita tadi surat yang An-Nisa ayat 9 itu, Bu, yang kita diingatkan, jangan kamu meninggalkan anak-anak kamu yang lemah. Yang lemah, bisa dijelaskan, Bu, yang lemahnya seperti sebenarnya apa? Sebenarnya dalam maksud lemah itu lemah dari sudut fisiknya, lemah juga dari sudut imannya, akhlaknya, yaitu akan membuat dia mudah putus asa. Jadi hal-hal yang kita lihat, ada orang tua menganggap bahwa kasih sayang pada anak itu menurutkan semua yang diinginkan oleh anak. Pada agama, melalui aturan-aturan Allah itu secara perlahan diberikan, bertahap. Jadi tidak langsung keras, tetapi secara berangsur. Nah, itu Nabi ajarkan, kan muru auladakum bisolat idza bagus sab'an. Suruh anakmu mengerjakan salat mulai dari umur 7 tahun. Itu sudah dibentuk karakternya. Dengan salat itu dia bisa kenal waktu. Dengan salat itu dia bersih, dengan salat itu dia patuh, tunduk kepada aturan. Nah, ini kadang-kadang orang tua tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh anaknya. Ah, masih umur 7 tahun, tidak apalah, tidak salat. Ya, itu. Padahal dari situlah awal ya. Itu awal pembentukan kebiasaan dan pembentukan kebiasaan, kepribadian yang baik, sudah diajarkan oleh Islam. Belajar menutup aurat. Nah, itu kan sudah di dalam diajarkan salat itu. Berwudu, membersihkan bukan hanya zahir, tapi juga sampai ke batin. Cuci muka tapi bersihkan hati, cuci tangan tapi bersihkan apa yang diperbuat, tidak boleh ambil sembarangan orang punya. Nah, itu hal-hal yang perlu kita lakukan dalam rumah tangga secara bertahap. Berikut dia diberi tanggung jawab saat anak itu sudah mumayyiz sekitar umur 10 tahun. Nah, itu beri ingat dia. Kalau Nabi mengatakan pukul, sebenarnya bukan pukul maksudnya. Bukan tetapi ada bukan kekerasan tetapi peringatan yang bertubi-tubi. Kalau perlu terus dia diberi sanksi kalau dia tidak lakukan sholat. Sanksi yang sifatnya mendidik. Nah, itu hal-hal yang perlu ditanam. Betul. Nah, ini seiring kan KPAI selalu menggemburkan jangan melakukan kekerasan terhadap anak atau jangan ada pernah ada kekerasan di dalam rumah tangga ya. Ini salah satunya mungkin ada salah tafsir nih Bu mengenai hal ini. Mungkin bisa diluruskan atau dijelaskan Ibu di dalam undang-undang itu sendiri. Ya, jadi sosialisasi dari undang-undang perlindungan anak maupun aplikasinya bahwa kita itu tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak, pentingnya seperti itu. Jadi pendidikan yang ramah anak ya, yang tadi dimaksud oleh Prof. Isma itu bahwa kalau anak tidak mau sholat ya, bahwa bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan memukul, tetapi pendidikan yang ramah anak. Jadi anak itu diperingati sampai mau sholat. Karena begini, ada banyak, saya pernah berdebat juga di beberapa daerah waktu itu di NTB ya, bahwa saya punya cucu dengan ustadz itu, dengan pemuka agama, saya punya cucu atau anak pesantren saya kalau tidak mau sholat saya cubit, kemudian saya jepret pakai rotan yang itu. Saya bilang tidak boleh Pak, itu Bapak nanti bisa kena undang-undang, ada sanksi pidana, Bapak bisa masuk penjara. Oh tidak, di dalam hadis Nabi begini-begini. Nah, ini yang kita khawatirkan salah kemudian katanya, ya. Saya bilang bukan Pak, mungkin salah tafsir interpretasi. Karena yang berlaku adalah undang-undang yang sudah sekarang kita kan berada di duduk di dalam pemerintah ya, di negara Indonesia. Nah, pemerintah sudah mempunyai perangkat kebijakan undang-undang untuk melindungi anak-anak kita juga ya. Untuk melindungi anak-anak. Nah, undang-undang ini kan harus diaplikasikan. Nah, sedangkan di dalam undang-undang, salah satu undang-undang, kalau melakukan kekerasan itu sanksi pidananya bisa dipenjara 3 tahun walaupun orang tuanya, walaupun orang yang terdekat. Yeah. Nah, justru kalau orang tuanya atau orang yang terdekat melakukan kekerasan, ini bisa sampai double maupun triple begitu sanksi pidananya begitu ya. Nah, jadi kita kembali lagi bahwa menurut saya itu adalah salah tafsir kalau anak dipukul, tidak mau sholat dipukul sampai menyakiti fisiknya begitu. Tapi setelah dijelaskan oleh Ibu Isma bagaimana makna dari memukul itu sesungguhnya bukan secara fisik, ini insya Allah sejalan dengan undang-undang KPI sendiri Bu ya, di dalam melindungi anak-anak kita ya Bu ya. Baik, jalan. Nanti kita lanjutkan kembali, ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab Ibu ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami Hikmah Pagi, dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama dua narasumber saya yang sudah hadir di studio, yaitu Ibu Profesor Dr. Isma Samah Enfum dan juga Ibu Giwo ya, yang tentu kita kenal beliau adalah mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, tadi pertanyaan Ibu dari Ibu Kodra tadi ya, menanyakan pola pendidikan anak di dalam pendidikan formal itu sendiri, apakah sudah bisa menciptakan anak yang berkarakter? Ini barangkali bisa dua-duanya ibu-ibu bisa menjawab, mungkin Bu Isma juga. Kita lihat upaya untuk mencerdaskan anak itu dilakukan dengan ilmu matematik, dulu berhitung ya, jabaran seperti itu. Tapi tidak seimbang jumlah jam yang diberikan untuk pembentukan karakter dalam bentuk pengetahuan agama, akhlak, ya budi pekerti, itu masih sangat sedikit sekali yang memperhatikan akan hal itu. Merasa sudah sampailah pendidikan itu pada tahap akhir kalau anak itu sudah cerdas, padahal mungkin karakternya belum terbina dengan baik. Kemudian kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang mestinya sudah mulai diamati oleh guru, apa perilaku dia, rasa tanggung jawab yang mungkin kurang, diberi PR tidak kerjakan, sudah dimaafkan saja, kemudian dia mengambil pulpen temannya, mengambil kertas di kelas dan sebagainya. Itu kecil-kecil kelihatannya sudah dia lakukan, tapi itu tidak cepat dihilangkan, tidak cepat dibasmi. Begitu juga dalam rumah tangga. Dia diajarkan secara halus, sebenarnya orang tua itu mengajarkan anak itu berbohong, maksudnya untuk tidak bercekcok antara dia bersaudara. Kalau kamu sudah dapat makanan ini dua, bilang aja nanti kakakmu baru satu gitu. Ya supaya jangan ribut ya sebagainya. Padahal itu sudah mengajarkan ketidakjujuran. Nah, itu hal-hal yang perlu kita seimbangkan antar pendidikan pembentukan kecerdasan dan bagaimana membina akhlak daripada anak itu, imannya, takwanya. Itu perlu. Jadi seimbang antara iman dan takwa, impact dan impact itu. Ya, iman, Bu Jo sendiri bagaimana Bu mengenai pertanyaan ini? Pola pendidikan yang sekarang dihadapi oleh anak-anak, apakah bisa menciptakan anak-anak yang berkarakter? Jadi begini ya, menurut pendapat saya ya, bahwa pola pendidikan persekolahan ini belum sepenuhnya mengakomodasi pembentukan karakter yang baik. Ya, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Ismah, bahwa yang tadi saya ulangi lagi, bahwa yang terjadi selama ini adalah transfer of knowledge itu belum seimbang dengan transfer of value, dengan keimanan, keimanan yang baik. Kemudian jadi impact belum sejalan seimbang, belum balan dengan impact. Nah, yang pertama dilihat, yang pertama dipanut kalau di rumah tangga adalah ayah dan ibu, ya, lingkungan keluarga, anggota keluarga. Tapi kalau di sekolah, siapa yang pertama dilihat? Adalah panutan guru. Nah, sedangkan gurunya juga ada yang belum seperti apa yang kita harapkan, belum sebagai panutan, begitu ya. Nah, contohnya melakukan kekerasan itu yang kita harapkan bahwa sekolah ramah anak ini, sekolah ramah anak kan belum terwujud, belum sepenuhnya terwujud. Ya. Nah, anak melihat contoh panutan seorang guru, perilakunya yang negatif, dia pikir di rumah seperti ini, di sekolah seperti ternyata benar. Nah, jadi transfer of value yang tidak baik ini akhirnya terjadilah terbentuk karakter anak yang tidak baik. Nah, yang kita inginkan itu adalah karakter yang baik, yang berintegritas tinggi dan mempunyai etika yang tinggi juga. Nah, contohnya salah satu, sekarang banyak terjadi koruptor di mana, korupsi di mana-mana. Dan itu bukan dilakukan oleh orang-orang bodoh, orang pintar semua. Koruptor itu adalah pintar cerdas, bagaimana melakukan hal-hal yang kita sendiri tidak pahami. Jadi orang pintar minterin orang. Betul, tapi koruptor itu memang cerdas tetapi tidak berintegritas, tidak mempunyai karakter yang baik, tidak ada nilai value di dalam mereka. Baik itu agama maupun falsafah hidup ya, bangsa kita ya. Iya. Iya. Nah, makanya yang kita harapkan ini adalah anak-anak ini kan adalah penerus bangsa, pionir bangsa. Bagaimana mendidik anak yang untuk menjadikan berkarakter yang baik. Nah, seperti sekarang banyak koruptor di mana-mana. Yeah. Nah, akhirnya kan memang orang tua yang salah ya. Yeah, kemudian sekolah yang salah. Nah, di dalam kurikulum juga pada waktu zamannya saya dulu itu pelajaran apa ya, PKK, kemudian pelajaran akhlak agama itu memang lebih seimbang jam pelajarannya. Nah, kalau sekarang seperti bimbel, kemudian pelajaran ekstrakurikuler lebih dinomorsatukan. Lebih dinomorsatukan adalah pengetahuan, ilmu, impact-nya begitu. Impact-nya kita kadang-kadang lupa ya. Betul, betul. Kadang-kadang oh itu urusan rumah tangga, itu urusan rumah. Oh, bukan, itu adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Nah, ini artinya di dalam kita memilih pendidikan, lembaga pendidikan untuk anak, ini yang benar, ini yang seperti apa? Karena banyak pendapat, udahlah agama gampang di rumah di ini kan, atau agama gampanglah nanti di pengajian-pengajian di apa namanya lembaga pendidikan anak-anak yang ada di sekitar gitu ya, tanpa memikirkan ke depan bahwa di sekolah pendidikan formal itu kurang pendidikan agamanya, sehingga itu tadi yang terjadi adalah anak hanya cerdas secara akal tetapi tidak cerdas secara hati nurani atau kalbu. Mungkin bisa Ibu berikan pandangan. Iya, di sekolah yang kurikulumnya memperhatikan jam-jam pelajaran yang diberikan dalam pembinaan karakter itu, dua dimensi pendidikan yang perlu diperhatikan. Pendidikan fisik dan pendidikan psikis, jiwanya juga harus dididik, rohaninya perlu dibina. Nah itu dalam hal memberikan pengetahuan, kecerdasan, knowledge-nya cukup banyak diberikan, jamnya dengan sekian penuh, itu ditambah lagi tadi bimbelnya, itu. Nah kemudian di dalam pelajaran agama kita lihat satu minggu itu hanya 2 jam, dan di perguruan tinggi ya kita lihat ada yang hanya 1 semester dia belajar agama. Pada 8 itu dasar dasarnya saja. Iya, hanya sekilas saja. Yeah. Jadi hanya tahu gajah punya belalai hanya gitu ya. Jadi itu tidak mendalam. Nah, apa yang perlu kita perhatikan, tingkatkan kualitas daripada pendidikan itu sendiri dan kuantitasnya, jadi jam memberi materi itu. Kemudian ditambah dengan pengamalan daripada ajaran itu sendiri. Dan kembali ke contoh orang tua. Ya, pengetahuan saja, tapi tidak diiringi dengan amalnya. Ya, itu. Orang tua cemas kalau anaknya matematiknya 5, bahasa Inggrisnya 4, umpamanya. Tapi tidak cemas kalau anaknya tidak sholat, anaknya tidak jujur. Itu hal-hal yang sering terabaikan. Ini sudah ada penelpon lagi yang akan berinteraktif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Anwar dari Bogor. Pak Anwar, iya silakan Pak Anwar. Kalau saya sih melihat ada satu poin yang tidak pernah atau sangat kurang diperhatikan adalah pembudayaan disiplin. Iya. Memang ada disiplin di sekolah ya. Sampai sarjana, malah kalau ABRI itu di akademinya lagi. Tapi kita lihat sendiri moralitas, mentalitas di ujungnya kok begitu rapuh. Rasa nasionalnya hancur. Iya, baik. Anwar, pertanyaannya langsung, Pak. Iya, pertanyaannya itu satu, kenapa persatuan untuk membangun negara ini dan membuat moralitas dan mentalitas dengan rasa nasional itu sangat kurang diperhatikan sehingga budaya dari luar itu yang memang ingin selalu menjajah kita gampang diterima. Nah, itu gampang diterima. Baik, baik Pak Anwar, mungkin bisa sudah bisa menangkap narasumber kami untuk pertanyaan Bapak ya. Baik, penelpon yang kedua kami terima, silakan di 574. Oh, sayang sekali waktu yang sangat terbatas. Mungkin ada satu penanya ya dari Flur. Oh, sayang sekali waktu sudah habis juga. Mungkin bisa ditanggapi langsung Ibu ini, bagaimana kondisi seperti ini? Mungkin Bu, silakan. Ya, tentunya tadi menanggapi pemirsa di rumah ya, bahwa kita harus kembali lagi bahwa seimbang ya antara moral dan pengetahuan. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam era sekarang ini dengan derasnya arus informasi. Nah, kemudian tentunya kita memberikan pemahaman kepada anak-anak ya, bahwa arus informasi dan teknologi ini harus cepat gitu, cepat dibarengi dengan ilmu pengetahuan dan etika pemanfaatannya. Betul. Untuk pribadinya untuk pembentukan karakter. Bagaimana cepat harus, jadi kita jangan sampai tidak boleh lengah ya, betul, seperti ini ya. Kita harus selalu melakukan pengawasan, monitoring yang baik terhadap anak-anak. Nah, jadi ciptakanlah rumah yang ramah anak, ciptakanlah sekolah yang ramah anak, masyarakat yang ramah anak. Nah, kemudian untuk tentunya memberir arus informasi yang sesat begitu. Kalau kita sebagai orang tua ini teledor sedikit saja, itu sudah hancur lah, udah harus yang lain sudah masuk, betul yang, ya betul. Jadi kita harus membarengi, harus saling cepat begitu untuk membarengi etika dari pemanfaatan untuk arus informasi ini benar atau salah. Iya gitu. Betul. Dan ini seiring Ibu Profesor ya, Rasulullah pernah mengatakan didiklah anakku karena dia akan hidup pada masa sesudahmu. Nah ini artinya kita sudah diingatkan jauh-jauh sebelumnya bahwa ibu orang tua harus jauh lebih cerdas. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi. Kita lihat bahwa keberhasilan dari pendidikan orang tua pada anak bisa membuat anak itu minimal sama ya itu kecerdasan, kepintarannya. Tapi kalau dia bisa berhasil lebih ya. Jadi kalau ibunya itu hanya tamat SMA, ya anaknya lebih tinggi lagi, mestinya ayahnya juga begitu. Kemudian ukuran kedua, kita lihat bahwa anak itu diberi kepadanya filter, penyaring daripada informasi itu. Dia harus kita ingat bahwa teknologi ini seperti pisau bermata dua. Yeah. Jadi satu arah bisa memotong yang baik, tapi bisa memutuskan yang buruk. Jadi itu kalau ada filter pada dirinya, itu akan mudah dilepas dengan beragama, beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan. Intinya pondasinya adalah nilai-nilai agama pada anak. Baik, dia tahu tujuan hidup itu apa. Baik ibu, aduh sayang sekali waktunya terbatas sekali. Padahal masih banyak sekali. Saya yakin juga ibu-ibu di sini masih ingin banyak bertanya mengenai bagaimana sih ini membangun karakter anak yang baik ya. Terima kasih Ibu Profesor Isma, terima kasih Ibu Giwo. Mudah-mudahan walaupun yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita baru saja mendapatkan satu lagi informasi dan pencerahan dari dua narasumber kami yang luar biasa memberikan informasi kepada kita dan mengingatkan kepada kita tentunya bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita, anak dan remaja yang berkarakter, yang Islami, yang cerdas, yang kuat. Karena Nabi juga mengatakan bahwa generasi yang kuat itu yang lebih baik ya. Dan seperti kita ketahui juga bahwa anak adalah seperti kertas putih yang mudah sekali untuk kita cat tulis di dalamnya. Bagaimana kita orang tua, nah tadi sudah disampaikan bagaimana cara mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat, yang cerdas, yang bermanfaat, yang menjadi aset untuk dunia dan akhirat bagi kita semuanya. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saksikan setiap hari Jumat topik-topik yang menarik untuk kita sajikan buat Anda. Terima kasih pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.